Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan.